Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di kajian kita pada malam hari ini, pembahasan kita masih menyebutkan sisi yang ke-27 dari sisi-sisi yang diterangkan dan diuraikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang menjelaskan tentang fadlul ilmi wa syarafuhu, keutamaan ilmu dan kemuliaannya. Pada sisi yang ke-27 ini, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-ilmu ba'dal jahli minnah. Ketika seseorang diberikan ilmu agama oleh Allah Azza wa Jalla, setelah sebelumnya dia jahil, maka berilmunya dirinya adalah minnatullah, anugerah, nikmat, pemberian yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin telah kita sebutkan beberapa ayat yang diuraikan oleh Ma'alif rahimahullah, keadaan para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala, seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka miliki berupa al-ilm dan al-hikmah adalah merupakan anugerah pemberian yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai dalil bahwasanya al-ilmu ba'dal jahli minnah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan kisah dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihima as-salat wassalam. Naam. Yang Allah Azza wa Jalla bagikan dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-79. Dan pada pembahasan di malam hari ini, kita akan menyebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait kisah dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihima as-salatu wassalam. Yang sebelumnya pada pembahasan yang kemarin belum kita sebutkan secara sempurna dari kisah kedua nabi tersebut. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-79, kisah Nabi Dawud dan Sulaiman alaihima as-salatu wassalam. Ketika kedua nabi tersebut memiliki pertimbangan hukum yang berbeda tentang perihal perselisihan antara pemilik kambing dengan pemilik kebun. Naam. Allah sebutkan id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Tayib, kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ai maksudnya adalah wadhkur hadzaini annabiyaini al-karimain. Dan ingatlah tentang dua keadaan nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihima as-salatu wassalam. Musanniyan wa mubajjilan. Keduanya adalah seorang yang dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keduanya seorang nabi. Idz atahumullahu al-ilma al-wasi' wal hukma bainal ibad. di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada keduanya, Allah berikan ilmu yang luas dan menerapkan hukum yang dijalankan oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bidalil qawlihi id yahkumani fil harth. Dengan dalil firman Allah Azza wa Jalla id yahkumani fil harth. Ketika keduanya memutuskan hukum perihal ladang atau perkebunan yang diperselisihkan oleh kedua kelompok tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam adalah seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka al-ilmul wasi', ilmu yang luas dan pemahaman tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh beliau rahimahullah, id tahakama ilaihima sahibu harzin nafashat fihi ghanamu alqaumil akharin. Disebutkan dalam kisah ini adanya dua orang, yang pertama pemilik kebun, yang kedua pemilik kambing, keduanya berselisih meminta keputusan hukum kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihima as-salatu wassalam. Disebabkan karena kambing-kambing yang dimiliki oleh pemilik kambing tersebut memakan dan menghancurkan kebun-kebunnya. Naam. Disebutkan di sini nafashat fihi ghanamul qaumil akharin. Yani maksudnya kata beliau rahimahullah, ra'at lailan fa'akalat ma fi asjarihi. Pemilik kebun tersebut, dia mengembalakan kambingnya di malam hari sehingga menyebabkan akhirnya dimakanlah pohon-pohon yang dimiliki oleh pemilik kebun tersebut. Naam. Wa ra'at zar'ahu, sehingga kambing-kambing tersebut memakan tanaman-tanamannya. Faqadha fihi Dawud alaihi salam, dan Nabi Dawud alaihi salam memberikan keputusan hukuman tentang permasalahan tersebut, bi anna al-ghanama takunu li sahibil harth. Kambing-kambing yang dimiliki oleh pemilik kambing diberikan dan dipindahkan kepemilikannya ke pemilik ladang atau kebun tersebut, sehingga kambing-kambing itu menjadi miliknya. Naam. Nazran li tafriyat ashabiha, disebabkan karena tidak perhatiannya sang pemilik kambing tersebut, sehingga menyebabkan akhirnya keluar di malam hari dan memakan kebun-kebunnya. Fa'aqabahum bihadhihi al-uqubah, sehingga Nabi Dawud alaihi salam memberikan kepada mereka yang memiliki kambing-kambing tersebut hukuman, sehingga kambing-kambing milik mereka diberikan kepada sang pemilik kebun yang dimakan tanaman-tanamannya. Naam. Wa hakama fiha Sulaiman bi hukmin muwafiqin lis-shawab. Dari disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Nabi Sulaiman alaihi salam menetapkan satu hukuman yang mencocoki kebenaran. Dan inilah tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, fafahamnaha Sulaiman. Naam. Bi'anna ashabal ghanami yadfa'una ghanamahum ila sahibil harthi fayantafi'u bidurriha wasufiha. Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan bahwasanya sang pemilik kambing-kambing tersebut memberikan kambing-kambing mereka kepada pemilik kebun yang dimakan tanamannya. Naam. Sehingga sang pemilik kebun bisa mengambil manfaat dari susu-susunya, juga bisa mengambil manfaat dari bulu-bulunya. Wa yaqumuna ala bustani sahibil harth hatta ya'uda ila halihil ula. Dan sang pemilik kambing-kambing itu juga diharuskan untuk membantu kebun-kebun yang dimiliki oleh sang pemilik kebun tersebut mengembalikan seperti keadaan yang sebelumnya. Naam. Faidha ada ila halihi, dan apabila kebun tersebut telah kembali seperti keadaan yang sebelumnya, tarada wa raja'a kullu minhuma bima lahu, maka masing-masing dari keduanya mengembalikan apa yang sudah menjadi miliknya. Sehingga yang semula kambing-kambing itu diambil manfaatnya oleh sang pemilik kebun, ketika kebun tersebut telah kembali seperti sebelumnya, maka dia mengembalikan kambing-kambing ini kepada sang pemiliknya. Wa kana hadza min kamali fahmihi wa fatanatihi alaihi salam. Kemudian beliau menyebutkan ini termasuk dari perkara yang menunjukkan sempurnanya pemahaman Nabi Sulaiman dan kecerdasan beliau alaihi assalatu wassalam. Sehingga Allah sebutkan dan Allah puji Sulaiman di dalam ayat tersebut, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Naam. Al-muhim dari kedua kisah Nabi tersebut, Dawud dan Sulaiman alaihima assalatu wassalam, menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu yang luas, wawasan hukum yang dimiliki oleh keduanya adalah termasuk dari minnatullah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah akhiri ayat ini dengan firman-Nya, wa kullan atayna hukman wa ilma. Sehingga hukum yang mereka putuskan adalah termasuk dari pemberian dan pengajaran yang Allah azza wa jalla ajarkan kepada keduanya. Serta ilmu yang luas yang mereka miliki adalah termasuk dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, فَذَكَرَ النَّبِيَيْنِ الْكَرِيمَيْنِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua nabi yang mulia dan memuji keduanya dengan hukum dan ilmu yang dimiliki oleh keduanya. وَخَصَّ بِفَهْمِ Al-qadiyyati ahadahuma, dan disebutkan adanya kekhususan pemahaman dari memutuskan permasalahan tersebut salah satu dari kedua nabi tersebut, yaitu Nabi Sulaiman alaihima assalatu wassalam. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmunya para nabi, hukumnya para nabi-nabi Allah azza wa jalla adalah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan anugerah dan nikmat kepada mereka sehingga dengannya mereka bisa menjadi hakim untuk umatnya, dan mereka memiliki ilmu yang luas. Semuanya adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kemudian al-imamu Ibn al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalil yang berikutnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-91. Qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa. Katakanlah, siapakah yang menurunkan al-kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam? Nuran wa hudan linnas. Yang kitab tersebut adalah merupakan cahaya dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kalian menjadikannya sebagaimana kertas-kertas biasa yang kalian tampakkan sebagiannya dan kalian sembunyikan kebanyakan dari isi kitab tersebut. Wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum. Dan kalian pelajari apa-apa yang tidak kalian ketahui, demikian pula oleh ayah-ayah kalian. Qulillah, katakanlah, yang menurunkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita kitab At-Taurah yang Allah azza wa jalla turunkan, Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, yang berisikan cahaya al-ilm, yang berisikan petunjuk berupa al-ilm, bimbingan, al-irsyad, itu semuanya adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Ya'ni kata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, alladhi anzalahu ja'ala subhanahu ta'limahum. Ya'ni maksudnya adalah yang menurunkannya. Itu seluruhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kitab At-Taurah itu berasal dari sisi Allah. Kitab Injil juga berasal dari sisi Allah. Kitab Zabur juga berasal dari sisi Allah. Demikian pula kitab Al-Quranul Karim, ini semuanya adalah berasal dari sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh ilmu yang ada di dalamnya, yang dengannya manusia terselamatkan dari kesesatan, sehingga bisa sampai ke cahaya Allah Azza wa Jalla, masuk ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu semuanya adalah berasal dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala subhanahu ta'limahum ma lam ya'lamuhum wa la aba'uhum dalilan 'ala sihhati an-nubuwati war risalah. Allah di dalam ayat ini kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, menjadikan apa yang mereka ajarkan, ta'limahum ma lam ya'lamuhum wala aba'uhum, apa yang mereka pelajari dari beberapa perkara yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya, demikian pula tidak diketahui oleh ayah-ayah mereka, sebagai dalil benarnya kenabian dan risalah. Sebagai dalil benarnya kenabian dan risalah. Idza la yunalu hadzal ilmu illa min jihatir rusul, karena ilmu tersebut tidaklah didapatkan melainkan berasal dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asal muasal dari ilmu syar'i yang dengannya seseorang akan mendapatkan cahaya, yang dengannya seseorang akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirah, sumbernya adalah berasal dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mempelajari ilmu warisan para nabi dan para rasul, maka mereka akan mengetahui kebenaran para nabi dan para rasul-rasul tersebut, sehingga menambah iman dan percaya mereka terhadap ucapan-ucapan para nabi dan rasul, demikian pula semakin mempertebal iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul menyebutkan dalam hadisnya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah memberikan warisan kepada umatnya berupa dinar dan dirham, tapi memberikan warisan kepada umatnya berupa ilmu, dan barang siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang demikian besar. Naam. Fa kaifa yaquluna ma anzalallahu ala basharin min syai'. Maka bagaimana bisa mereka mengatakan tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada seorang manusia pun dari satu kitab pun. Ini perkataan orang-orang kafir yang mereka meyakini dan bahkan mengklaim bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan kepada seorang manusia kitabnya. Naam. Karena mereka meyakini utusan Allah itu harus berasal dari kalangan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam beberapa ayat ucapan-ucapan mereka membantah dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil bahwasanya beliau ini sebagai manusia biasa, bukan dari kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min fadlil ilmi wa syarafihi. Kemudian beliau menyebutkan rahimahullah, ini menunjukkan keutamaan ilmu dan kemuliaannya. wa annahu dalilun ala sihhatin nubuwati war risalah, karena ketika seseorang memiliki ilmu maka dia akan bisa membenarkan kebenaran kenabian dan risalah kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan seseorang yang Allah Azza wa Jalla haramkan dari mereka al-ilm. Mereka tidak hanya jahil tentang hukum Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak hanya jahil tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mereka tidak mempercayai tentang kebenaran Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan ma anzalallahu ala basyari min syai'. Wallahu al-muwafiq lir-rasyad. Kemudian di antara dalil yang berikutnya yang menyebutkan dan menjelaskan bahwasanya al-ilm adalah termasuk dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala manna, disebutkan dengan kata manna, telah memberikan nikmat, telah memberikan anugerah keutamaan atas mereka orang-orang yang beriman. Iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim, di mana Allah Azza wa Jalla telah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, dari kalangan manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang nabi tersebut atau rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, yang mana mereka sebelumnya adalah benar-benar berada di dalam kesesatan yang demikian nyata. Lihat bagaimana di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan asar dari diutusnya Rasul tersebut dengan memberikan pengajaran bimbingan kepada umatnya, mengajarkan kepada umatnya Al-Quran, mengajarkan kepada umatnya Al-Hikmah, membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya sebagai minnatullah, anugerah, pemberian nikmat yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang memiliki ilmu tidaklah kemudian dia congkak dan sombong. Ketika seorang memiliki ilmu tidak kemudian dia ya ta'ala 'alal akharin, dia memiliki rasa tinggi, rasa besar, mulia di atas yang lainnya, sehingga menganggap bahwasanya dia lebih afdal dibandingkan si fulan sehingga dia sombong dengannya. Tidak. Tapi ketika seorang memiliki ilmu, dia faham ilmu yang dimilikinya adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, semakin menambah ahli ilm rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Naam. Sehingga bila mana kita membaca sejarah para ulama kita terdahulu dari kalangan salafun salih, kita akan menjumpai bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling dalam ilmunya, paling faham tentang Al-Quran, paling faham tentang hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi. Dan dari sisi yang lainnya, kita menjumpai mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajin salatnya, rajin ibadahnya, bahkan mulia akhlak-akhlak mereka. Sebagaimana mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah azza wa jalla muliakan beliau dengan risalah, ketika Allah azza wa jalla muliakan beliau dengan ilmu, maka menyebabkan akhirnya akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai akhlak yang mulia, sebagai akhlak yang mulia yang kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah puji Rasul bahwasanya beliau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Allah puji beliau di dalam ayat yang tadi kita sebutkan adalah Al-Qur'an, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasul adalah Al-Qur'anul Karim. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mengerjakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam. Qala ta'ala. Kemudian dalil yang berikutnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Satu ayat ataukah dua ayat yang terdapat di dalam surah Al-Jum'ah, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Surat Al-Jum'ah ayat yang kedua hingga keempat. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. Dialah Allah yang mengutus dari kalangan ummiyin seorang rasul dari bangsa mereka. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dalam keadaan sebelumnya mereka berada di kesesatan yang demikian nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaq bihim wa huwal azizul hakim, dan orang-orang selain dari mereka yang tidak berjumpa dengan mereka, dialah Allah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan dia Allah adalah zat yang maha Dzul Fadlil Azim, memiliki kemuliaan yang demikian besar. Ya'ni kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ba'atha fi akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Rasul juga Allah utus untuk umat selain dari ummiyin yang tidak berjumpa dengan mereka. Wa qad ikhtulifa fi hadzal lihaq fi hadha al-lihaq al-manfi, kata beliau rahimahullah, dan mereka para ulama ahli tafsir berselisih tentang apa yang dimaksud dari al-lihaq al-manfi, pertemuan yang dinafikan di dalam ayat ini, orang-orang yang tidak bertemu, tidak berjumpa dengan mereka, apa yang dimaksud dengan kalimat lihaq al-manfi, pertemuan yang dinafikan. Faqila huwa al-lihaq fi zaman, ada di antara ahli tafsir yang mentafsirkan maksudnya adalah pertemuan dari sisi zaman, waktunya. Sehingga Rasul juga Allah utus untuk mereka orang-orang yang tidak sezaman dengan mereka orang-orang yang didakwahi secara langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan umat beliau al-mutaakhirin, yang hidup di generasi-generasi setelah wafatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasul, namun diwajibkan bagi mereka untuk membenarkan dan mempercayai kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayata'akhkharu zamanuhum anhum, maksudnya zaman mereka terletak di belakang mereka. Waqila, ada pula di antara ahli tafsir yang mentafsirkan maknanya adalah al-lihaq fil fadli was-sabqi, pertemuan dari sisi keutamaan sehingga keutamaannya berbeda dengan mereka, sehingga berbeda dari sisi keutamaannya dan berbeda dari sisi lebih dahulunya mereka masuk ke dalam al-Islam, sehingga memiliki, sehingga ada dua pentafsiran dari kalangan ahli tafsir. Ada yang mentafsirkan lihaq fi zaman atau lihaq fil fadli was-sabqi. Namun disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah, kedua tafsir ini adalah tafsir yang sahih. Kedua tafsir yang tadi disebutkan yang berasal dari kalangan mereka para ulama ahli tafsir memiliki makna yang sahih. Mereka adalah termasuk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala taqdiraini, berdasarkan dua pentafsiran ini, famtanna 'alaihim subhanahu bi anna 'ilmahum ba'da al-jahli wa hudahum ba'da ad-dhalalah wa ya laha min minnatin 'azimah fatatil minan wa jallat ay yaqdiru al-'ibadu laha 'ala thamanin. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada mereka nikmat. Nikmat tersebut Allah wujudkan dengan mengajarkan kepada mereka ilmu setelah mereka jahil. Yang kedua, memberikan bimbingan hidayah kepada mereka setelah mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Sehingga ilmu yang mereka miliki setelah jahilnya mereka dan hidayah yang mereka dapatkan setelah tersesatnya mereka adalah nikmat yang besar yang mengalahkan seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Wajalat ayyakdiral ibadulaha ala thamanin, dan demikian tinggi apabila seorang hamba berkeinginan untuk mengkadarnya dari sisi nilai dan harganya. Ini menunjukkan nikmat al-ilm, nikmat al-hidayah adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada hamba-hambanya. Sehingga dalam akhir ayat ini Allah sebutkan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Sehingga keseluruhan ayat yang tadi kita sebutkan dan kita jelaskan menjelaskan kepada kita bab yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya al-ilmu ba'dal jahli minnah, seseorang memiliki ilmu setelah sebelumnya dia jahil, dia bodoh, adalah termasuk dari nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada dirinya. Al-wajhu tsamin wal 'ishrun, sisi yang ke-28 dari sisi-sisi yang diutarakan dan diuraikan oleh beliau rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilmu dan kemuliaannya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, awwalu suwaril Qur'ani nuzulan tadullu ala fadlil ilmi. Awal kali surat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an menunjukkan keutamaan al-ilm. Surat yang pertama kali Allah turunkan, Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata berisikan keutamaan al-ilm. Ini menunjukkan sisi dari sisi-sisi yang menjelaskan kepada kita keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh al-ilm. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, inna awwala suratin anzalaha Allahu fi kitabihi suratul qalam. Sesungguhnya awal kali surat yang Allah turunkan kepada Rasulnya di dalam kitabnya Al-Quran adalah surah Al-Qalam. Fazakara fiha ma manna bihi 'ala al-insani min ta'limihi ma lam ya'lam. Allah menyebutkan di dalam surah ini berupa kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada manusia berupa diajarinya mereka perkara-perkara yang sebelumnya mereka tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Wa zakara fiha fadlahu bi ta'limihi. Allah menyebutkan di dalam surah ini keutamaan Allah di mana Allah memberikan pengajaran kepada manusia ilmu tersebut. Wa tafdhilahul insana bima 'allamahu iyyah, sehingga bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan kepada umat manusia dengan sebab apa yang telah Allah ajarkan kepada mereka tersebut. Wa dzalika yadullu 'ala syarafi ta'limi wal 'ilm. Ini menunjukkan kemuliaan mengajarkan ilmu dan kemuliaan yang dimiliki oleh ilmu tersebut. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di dalam surah yang menyebutkan tentang Al-Qalam, yaitu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Alaq, surah yang pertama kali Allah Azza wa Jalla turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari 'alaq, dari darah. Naam, dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam surah ini berisikan penyebutan keutamaan al-ilm, di mana manusia Allah lebihkan mereka dengan ilmu yang Allah ajarkan, sehingga Allah muliakan manusia dan Allah utus dari kalangan manusia seorang nabi, seorang rasul dari rasul dan nabinya alaihi assalatu wassalam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, sehingga beliau menyebutkan ayat ini berisikan tentang keutamaan at-ta'lim wal ilm, keutamaan seorang mengajarkan ilmu dan keutamaan seorang memiliki ilmu tersebut. Adapun pentafsiran setelahnya yang diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait ayat ini, demikian pula pentafsiran yang lainnya yang terdapat dalam surah ini insyaallah taala kita akan bacakan pada pembahasan dan pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.